berlanjut, jatuh dalam buaya manisnya cinta. Sudah ku coba melupakanmu, namun tiada jua dapat ku berpaling. Canda tawamu masih terbayang, menghantar jiwaku kian terlena. Dengan lagu yang ku dengar sendu, apalagi di sini ada gambar. Dari